Bapa di dalam surga, biarlah dengan satu kesadaran bahwa kebenaran firman-Mu membentuk kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Pagi ini sebelum kami membaca dan juga merenungkannya, biarlah kami rindu, kami boleh membuka hati dan pikiran kami. Kami boleh membuka mata kami. Kami boleh membuka seluruh kehidupan kami di hadapan Tuhan. Supaya kami dapat dibentuk. Supaya kami dapat diubahkan melalui kebenaran firman-Mu yang kami percaya. Mengubah, membentuk kami menjadi semakin serupa dengan Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan kiranya Engkau berkuasa atas setiap diri kami. Engkau berkuasa atas ruangan yang kami pakai, sehingga sungguh Tuhan, ketika kami membaca dan juga merenungkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pembacaan dan juga perenungan firman Tuhan pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Selamat pagi. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak-Ibu sekalian. Kenapa saya perlu berterima kasih? Karena dukungan Bapak-Ibu sekalian, karena Bapak-Ibu sekalian boleh mendukung yang pertama acara Youth Camp yang sudah berlangsung tanggal 1 dan 2 September kemarin, begitu ya. Lalu Bapak-Ibu sekalian bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang anak-anak Bapak-Ibu sekalian lakukan pada waktu di sana, begitu ya. Kita mengambil tema Be With God, Be With Me, dan Be With Us. Jadi rekan-rekan pemuda remaja pada waktu Youth Camp kemarin, kita ajak mereka untuk bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin ada di antara mereka itu adalah saat teduh mereka yang pertama kali, begitu ya. Jadi malam hari saya ajak mereka saat teduh. Pagi hari saya bangunin mereka jam 5, mereka saat teduh. Kira-kira 1 jam Bapak-Ibu sekalian, entah saat teduh, entah tidur, pokoknya mereka saat teduh aja begitu ya. Soalnya kan duduknya sendiri-sendiri begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi saya gak bisa liatin begitu ya, saya cuma liatin dari atas. Tapi percayalah, saya juga percaya mereka baca firman, berdoa begitu ya Bapak-Ibu sekalian. Lalu bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, mereka bersekutu dengan sesamanya. Ya melalui banyak acara begitu ya Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa lihat di foto-foto, nanti juga ada di video begitu ya. Kenapa kami tampilkan? Karena kami merasa perlu bertanggung jawab untuk menyatakan apa yang mereka lakukan di sana begitu. Jadi Bapak-Ibu sekalian mesti tahu apa yang kami kerjakan pada waktu Youth Camp, dan itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada Bapak-Ibu sekalian yang mendukung acara Youth Camp kemarin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak-Ibu sekalian, dan biarlah anak pemuda remaja di tempat ini boleh makin bertumbuh, makin dekat sama Tuhan, makin kenal penciptanya, dan makin tahu rencana dan juga kehendak Tuhan atas hidup mereka. Tentu dengan dukungan, dengan bantuan Bapak-Ibu sekalian gitu ya. Nah mari Bapak-Ibu sekalian kita buka satu bagian firman Tuhan pagi ini. Kisah para rasul pasal yang ke-20. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai yang ke-38. Tema kita pagi ini adalah bagaimana pelayan yang sejati bertindak. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 38. Kalau sudah mendapatkannya, saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ke-18, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-38. Kisah para rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 38, demikian firman Tuhan. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Sampai demikian jauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi ini. Rekan-rekan boleh ditampilkan PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang bagaimana pelayan sejati itu bertindak, memang dalam buku Purpose Driven Life itu Bapak Ibu sekalian, Rick Warren memberikan beberapa poin-poin begitu ya. Tetapi yang menjadi kesulitan saya adalah karena poin-poinnya itu bertebaran. Artinya ayatnya bisa dari Markus, ayatnya bisa dari Kisah Para Rasul, ayatnya bisa dari Injil Yohanes, begitu ya. Dan ketika ayatnya banyak itu, Bapak-Ibu sekalian, biasanya lebih susah dikotbahin, begitu ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, saya pilih ayat saya sendiri dari Kisah Para Rasul, dan kita akan melihat bagaimana seorang pelayan yang sejati itu bertindak dari teladan Paulus, pelayan Allah yang setia. Pelayan Allah yang sungguh-sungguh memberikan hidupnya bagi Tuhan. Nah, rekan-rekan sekalian, tahun 2009 ada satu program yang menarik begitu Bapak Ibu sekalian, namanya adalah Undercover Boss. Ada yang pernah lihat ini sebenarnya reality show begitu ya. Dimulai tahun 2009 oleh Stephen Lambert begitu ya. Ditayangkan pertama kali pada program British Channel, lalu tersebar di 15 negara dan difranchisekan, laku lagi Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang ditayangkan dalam program reality show Undercover Boss? Jadi rekan-rekan sekalian, para bos petinggi-petinggi, pucuk-pucuk pimpinan, mereka ditantang untuk menyamar jadi karyawan di perusahaan mereka sendiri. Bukan karyawan kelas menengah, Bapak Ibu sekalian. Mereka ditantang untuk jadi karyawan-karyawan kelas paling rendah di perusahaannya mereka sendiri. Jadi yang menarik bagi orang-orang pada waktu itu, karena Undercover Boss ini menunjukkan satu hal yang lain daripada dunia tunjukkan hari ini. Banyak orang jadi bos, banyak orang mau jadi bos, tetapi sedikit orang yang mau jadi pelayan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama 30 hari para pucuk-pucuk pimpinan mereka harus bekerja sebagai OB, sebagai pembersih toilet, sebagai pengantar makanan, sebagai chef yang paling junior. Dan bukan hanya bekerja Bapak Ibu sekalian, tetapi mereka harus menerima konsekuensi karena mereka tidak dikenali sebagai pucuk pimpinan. Jadi mereka dibentak-bentak, disuruh-suruh, dimarahin, dihukum, disuruh push up bahkan. Satu kali ketika, jadi setiap kali setelah para bos ini bekerja pagi sampai sore hari, begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian, malam harinya mereka diwawancarai dan itu ditayangkan. Bapak Ibu sekalian, mereka ada yang berkata begini, aduh gila, ternyata jadi pegawai itu luar biasa berat, luar biasa gak enak. Ada yang dari lahir sudah kaya, tinggal meneruskan perusahaan keluarga, gak pernah kerja yang namanya bersihin toilet. Tapi Bapak Ibu sekalian, dari reality show ini para bos-bos selalu menyadari bahwa mereka mesti lebih menghargai karyawannya. Mereka mesti lebih menghargai perjuangan karyawan-karyawan mereka ketika mencari nafkah. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian, ada lalu karyawan-karyawan yang dipromosikan naik jabatan atau naik gaji setelah bosnya melihat sendiri bagaimana karyawan itu bekerja. Kenapa? Karena bosnya bekerja di bawah mereka. Tapi juga ada karyawan-karyawan yang langsung dipecat, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kerjanya berantakan, karena kerjanya model diktator, karena kerjanya model bagaimana sungguh-sungguh dia bukan seorang pelayan tapi menjadi seorang bos kecil di perusahaan itu. Rekan-rekan sekalian, yang menarik bagi saya adalah bukan masalah perhatian bosnya kepada karyawan yang baik atau kepada karyawan yang kurang baik kinerjanya. Tetapi yang menjadi perhatian dari saya adalah kemauan dari para pucuk-pucuk pimpinan 30 hari kerja jadi karyawan kelas rendahan. Hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita melihat bahwa banyak orang maunya jadi bos. Jarang yang mau jadi pimpinan. Jarang yang mau jadi karyawan maksud saya Bapak-Ibu sekalian. Semua orang berlomba-lomba jadi bos, pucuk tertinggi. Kalau bisa, gak ada yang lebih tinggi daripada saya. Tapi gak ada yang mau jadi pelayan. Gak ada yang mau jadi kelas bawahan. Gak ada yang mau jadi kelas rendahan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa berpikir bahwa sesungguhnya kita adalah semua pelayan Tuhan. Tidak ada yang jadi bos. Tidak ada kata-kata bos di dalam kamus orang percaya, orang Kristen. Kenapa? Bosnya jelas. Who is the boss? Ya Tuhan, Allah kita. Bahkan di dalam gereja, Bapak Ibu sekalian, Rick Warren mengawali bab itu dengan berkata demikian. Kita melayani Allah dengan melayani orang lain. Dunia mendefinisikan kebesaran dari segi kuasa, harta, martabat dan kedudukan. Di dalam budaya melayani diri sendiri sekarang ini, dengan mentalitas saya, maka bertindak sebagai seorang pelayan bukanlah sebuah konsep yang populer. Ini betul Bapak Ibu sekalian, bertindak sebagai seorang pelayan bukanlah sebuah konsep yang populer, bahkan bagi orang Kristen. Oleh karena itu tidak heran Bapak Ibu sekalian jika semua orang mau jadi bos, bahkan di gereja. Ini yang menarik, ini yang mau kita renungkan pagi ini Bapak Ibu sekalian. Semua orang pinginnya jadi pimpinan, gak ada yang mau jadi bawahan, bahkan di gereja. Di dalam rumah Tuhan, yang harusnya semua orang menyadari bahwa dirinya adalah pelayan, dirinya adalah budak, dirinya adalah hamba Tuhan. Gak enak pak, disuruh-suruh pak. Namanya juga kebiasaan di kantor saya yang nyuruh, masa di gereja saya yang disuruh-suruh. Makanya saya tertarik dengan satu kalimat Rick Warren, dia berkata begini, adalah mungkin untuk melayani di gereja seumur hidup tanpa pernah menjadi seorang pelayan. Baca baik-baik Bapak Ibu sekalian. Adalah mungkin untuk melayani di gereja seumur hidup tanpa pernah menjadi seorang pelayan. Kok bisa? Karena memang Bapak Ibu sekalian di dalam gereja ada dua tipe orang yang nampak dari luar itu sangat mirip. Yang satu pelayan, yang satu pekerja. Yang membedakan pelayan dengan pekerja adalah hati mereka. Satu kali saya mendengar cerita ada seorang yang berambisi menjadi ketua yayasan sekolah Kristen terkemuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang ini ketika jadi sekretaris dia ogah-ogahan. Ketika jadi wakil ketua mulai semangatnya muncul begitu ya. Tetapi waktu jadi anggota enggak pernah hadir rapat begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi setelah dia jadi ketua, waduh, anak istrinya itu ikut bangga Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya ikut bangga, ikut nyuruh. Bahkan fasilitas yayasan yang harusnya digunakan oleh orang-orang pengurus yayasan digunakan oleh pribadi. Dia punya ambisi jadi ketua yayasan di yayasan tersebut begitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia rela kampanye begitu ya. Kampanye dalam pengertian karena saya ketemu sekali waktu jam 11 malam saya ke KFC, ketemu orang ini lagi kumpul-kumpul, lagi ngapain Bapak Ibu sekalian? Promosi diri. Bagi-bagi amplop. Supaya apa? Supaya jadi ketua yayasan di sekolah Kristen. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Orang punya ambisi jadi bos. Orang punya ambisi memperlakukan gereja. Kalau sekarang saya jadi anggota pengurus, besok periode ke depan saya mesti jadi ketua. Kalau saya gak jadi ketua, saya mau keluar aja. Ini bedanya pelayan dengan pekerja. Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah ada pikiran dalam seorang pelayan Tuhan untuk terus mengejar karir di dalam gereja. Kalau sekarang saya jadi pengurus komisi, next time saya mesti jadi pengurus bidang nih. Kalau perlu next time saya mesti jadi hamba Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian, ada gitu, saya senang begitu, kami senang begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang membedakan antara pelayan dan pekerja adalah sekali lagi hatinya. Hatinya yang bisa dilihat. Tuhan mau bahwa setiap anak-anaknya bukan anak-anaknya Tuhan mau bahwa setiap anak-anaknya menjadi pelayan yang sejati, bukan sekedar pekerja di dalam gereja. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu sekalian, bagaimana ciri-ciri seorang pelayan yang sejati? Kita lihat dalam buku Rick Warren, kita ada melihat beberapa ciri seorang pelayan yang sejati. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ciri seorang pelayan yang sejati adalah melayani dengan tetap rendah hati dan terus rendah hati. Kenapa saya mesti tambahkan dan terus rendah hati? Karena Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kita memulai sebagai seorang pelayan yang betul-betul rendah hati. Setelah beberapa lama melayani, rendah hatinya hilang. Jadi apa Bapak Ibu sekalian? Tinggi hati. Gua kan pengurus, lu mah apa? Gua kan majelis, mesti didengar nih omongan saya. Bapak Ibu sekalian, untuk menjaga tetap tetap rendah hati inilah yang perlu dimiliki oleh setiap seorang pelayan Tuhan di dalam gereja ini. Saya berharap khotbah pagi ini bukan hanya ditujukan kepada setiap kita yang sudah melayani Tuhan, tetapi khotbah ini juga ditujukan kepada setiap kita yang rindu mau melayani, atau bahkan kepada setiap kita yang baru mau berpikir untuk melayani. Bagaimana pelayan sejati itu bertindak? Ayat 19 Paulus mengatakan dengan jelas demikian dalam firman Tuhan tadi. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kalimatnya jelas, dengan segala kerendahan hati. Seorang penafsir dia mengatakan bahwa Paulus itu melayani tanpa arogansi, tanpa sebuah kesombongan, atau satu spirit diktator begitu ya, satu spirit orang yang ngebosin begitu. Bukan juga dengan satu keinginan untuk memiliki semua yang ada di hadapannya ketika dia mengerjakan sebuah pelayanan. Bukan juga dengan satu kegembiraan karena dia punya otoritas, karena dia punya jabatan, dia punya satu struktur di dalam kepengurusan misalnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sungguh-sungguh bahwa setiap hal yang Paulus miliki dikerjakan, dan ketika dia berhasil, dia bisa tetap menjaga hatinya tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu sekalian, pelayan sejati berkaitan dengan kerendahan hati juga tidak mempromosikan diri mereka. Pelayan sejati tidak menarik perhatian bagi diri mereka. Kenapa? Karena mempromosikan diri pastilah bukan tindakan kerendahan hati. Ketika kita berbicara tentang rendah hati, Bapak Ibu sekalian, ketika pelayanan kita berhasil, maka bagaimana kita bisa menjaga hati kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ketika kita dipercayakan sebuah pelayanan, bagaimana kita bukan menarik perhatian bagi diri kita sendiri, tetapi mengarahkan perhatian itu kepada Tuhan. Supaya orang-orang yang kita layani bukan melihat kita, tetapi mereka bisa melihat Tuhan yang mengaruniakan pelayanan kepada setiap kita. Bapak Ibu sekalian, memang dalam pelayanan pada akhirnya bisa jadi orang memang tertarik karena keberhasilan yang kita lakukan. Betul Bapak Ibu sekalian? Misalnya pelayanan ini berhasil, pasti yang dilihat pertama siapa? Siapa ketuanya? Siapa pengurusnya? Siapa yang in charge dalam pelayanan itu? Pasti orang itu ketahuan dan pasti orang itu disorot duluan Bapak Ibu sekalian. Bagi saya, ketika kita berhasil melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, itu anugerah Tuhan. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, pelayan yang sejati tahu bagaimana menjaga hatinya di hadapan Tuhan dan sesamanya. Satu contoh yang jelas juga dalam diri Paulus, dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 sampai yang ketujuh berkata demikian. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam konteks 1 Korintus, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang menyombongkan, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas. Masing-masing membanggakan figur yang mereka hormatin. Tetapi kerendahan hati Paulus muncul dalam kalimat ini. Bukan siapakah Apolos, siapakah Paulus, tetapi Paulus justru menggunakan kata apakah Apolos, apakah Paulus, untuk menunjukkan bukan siapa mereka, tetapi mereka bertindak sebagai apa ketika mereka melayani Tuhan. Dikatakan bahwa mereka adalah doulos, bahasa Indonesia masih baik begitu ya, hamba, budak Tuhan. Yang penting bukanlah siapa Paulus yang menanam atau Apolos yang menyiram. Paulus memberikan satu penekanan yang sangat penting, dikatakan karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dikembalikan lagi pujian itu kepada Allah. Saya secara pribadi kalau misalnya dipuji Bapak Ibu sekalian, saya selalu ingat satu ayat, Roma 11 ayat 36. Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan ingat yang terakhir, bagi Dia segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah ada kesombongan di dalam diri seorang pelayan sekalipun Tuhan mengizinkan dia menikmati sedikit pujian, sedikit keberhasilan. Tetapi seorang pelayan sejati tidak akan berhenti pujian itu di dalam dirinya, tapi pujian itu kembalikan pada Tuhan yang mengaruniakan pelayanan yang dari Dia dan oleh Dia. Kenapa? Pelayanan kita dibantu Tuhan, bukan karena kita hebat, Bapak Ibu sekalian. Pelayanan kita itu dibantu oleh Tuhan. Kalau enggak dibantu Tuhan, enggak bisa kita kerjain. Dan setelah semuanya selesai, kembalikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Rick Warren mengatakan dengan jelas, sayangnya banyak pelayan sekarang memulai sebagai pelayan tetapi berakhir sebagai apa ini Bapak Ibu sekalian? Selebriti. Selebriti bukan hanya masalah di TV Bapak Ibu sekalian, di gereja juga ada selebriti. Yang mesti kita tanya adalah, apakah saya memulai sebagai pelayan sekarang saya berakhir sebagai selebriti? Gila hormat, haus akan pujian, haus akan perhatian. Rick Warren mengatakan dengan jelas, mereka kecanduan akan perhatian dan tidak menyadari bahwa selalu disorot akan membutakan mata mereka. Dua hal yang membantu kita punya kerendahan hati dalam pelayanan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sadari pelayanan milik Tuhan dan sadari sesungguhnya bahwa kita tidak mampu melakukan pelayanan jika Tuhan tidak menolong kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan tadi, firman Tuhan mengatakan bahwa pelayan sejati juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Saya tambahkan dengan dua kata, yaitu peka dan sigap ketika melihat kebutuhan orang lain. Ayat yang ke-20 dikatakan, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Bapak Ibu sekalian, Paulus tahu akan kebutuhan jemaat di Efesus. Kebutuhan itu yang menjadi fokus Paulus. Bukan hanya Paulus tahu kebutuhan jemaat di Efesus, tetapi Paulus menjawab kebutuhan jemaat dengan semua yang dimiliki. Kapan saja, di mana saja, Paulus siap sedia menjawab kebutuhan jemaatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu penafsir mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah menahan diri, tidak pernah menahan apa yang dia punya yang bisa memberikan kekuatan, menghibur, menolong jemaat, baik dari sisi spiritual atau bahkan dari sisi finansial. Karena Paulus tidak pernah meminta sesuatu kepada jemaat di Efesus. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, dia bekerja dengan tangannya sendiri. Karena apa? Paulus tahu bahwa jemaat yang dia layani bukanlah jemaat yang berada. Dia bekerja dengan tangannya sendiri, memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan rekan-rekannya, bahkan bisa menolong jemaat yang sedang dalam kelemahan finansial. Bapak Ibu sekalian, Paulus mengetahui dengan jelas kebutuhannya dan dia bertindak untuk memenuhi kebutuhan jemaatnya. Bapak Ibu sekalian, kita kehilangan banyak kesempatan untuk melayani karena kita kurang peka dan kurang sigap. Kesempatan-kesempatan besar untuk melayani tidak pernah ada untuk selamanya. Kesempatan itu berlalu dengan cepat, kadang tidak pernah kembali lagi. Kemarin Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu begitu ya, saya mengalami hal ini begitu ya. Ketika seorang majelis berkata kepada saya, Pak Beni, masih ada enggak di KU2? Ada, Pak, begitu ya. Saya katakan maksudnya saya masih lanjut ikut KU2 begitu ya. Tapi saya lalu berkata begini, tapi setelah pengakuan dosa saya mungkin tinggal, Pak, karena saya mesti persiapan kelas katekisasi sorenya begitu ya. Oh ya udah, enggak apa-apa begitu ya. Terus saya tinggal begitu, Bapak Ibu sekalian. Setelah saya duduk, saya mikir di kantor, Bapak ini tadi pingin apa ya sebenarnya begitu ya. Dia kan tanya saya, masih tinggal enggak sampai KU2 begitu ya. Saya bilang saya masih tinggal, tapi saya enggak peka. Saya enggak sigap, Bapak Ibu sekalian. Setelah dia bilang enggak apa-apa, saya tinggalin. Setelah saya duduk KU2 mau pengakuan dosa, saya lihat-lihat warta begitu, Bapak Ibu sekalian. Oh, saya baru ngerti sekarang. Bapak itu mungkin, ini penafsiran saya, minta tolong gantikan saya petugas perjamuan kudus di KU2. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena saya kurang peka, saya kurang sigap, saya enggak tahu kebutuhannya apa, saya melewatkan satu kesempatan menolong Bapak ini. Dan masalahnya Bapak Ibu sekalian, ada banyak kesempatan-kesempatan yang sering kali kita lewatkan untuk melayani orang lain, untuk menjawab kebutuhan orang lain. Kesempatan itu berlalu dengan cepat, kadang tidak pernah kembali lagi. Dan itu membekas di hati saya sampai hari ini. Makanya nanti kalau ketemu sama Bapak itu saya mau minta maaf, karena saya kurang peka, saya kurang sigap. Bapak Ibu sekalian, adakah kita sigap, peka, melihat kebutuhan orang lain lalu kita bisa menjawab kebutuhan orang? Adakah kita mau memperhatikan orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya budaya saya, yang penting semuanya saya. Bukan hanya memikirkan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Tapi mari kita asah kepekaan. Mari kita asah kesigapan kita. Supaya kita bisa menolong orang lain, melayani orang lain. Itulah ciri pelayan yang sejati. Galatia pasal yang ke-6 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hal yang ketiga, rekan-rekan sekalian, pelayan sejati memberikan diri mereka untuk melayani. Artinya pelayan sejati memberikan diri mereka kepada Tuhan untuk melayani. Dikatakan dalam ayat yang ke-22, rekan-rekan sekalian, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Rekan-rekan boleh garis bawahi kalimat ini, tawanan roh. Satu kalimat yang gamblang, Paulus itu tawanannya Tuhan. Mau dibawa kemana saja, dia mesti ikut. Mau diikat dan dibawa, diperlakukan seperti apa saja oleh Tuhan, dia mesti nurut. Kenapa? Karena dia tawanan. Seorang tawanan tidak punya hak apapun atas hidupnya. Ini menggambarkan bahwa betul-betul Paulus memberikan dirinya kepada Tuhan. Seutuhnya, semuanya dia kasih sama Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan dalam imajinasi saya, Tuhan, Tuhan mau saya seperti apa, saya ikutin. Tuhan mau saya kemana, saya ikutin. Tuhan mau saya berkata apa, saya katakan. Bapak Ibu sekalian, satu gambaran yang luar biasa. Seorang pelayan sejati memberikan dirinya kepada Tuhan. Seutuhnya, gak ada secuil pun yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Semuanya diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pelayanan adalah tindakan seseorang memberi diri kepada Allah, siap sedia bagi Allah. Jika kita hanya melayani ketika pelayanan itu menyenangkan bagi kita, kita bukanlah seorang pelayan sejati. Pelayan sejati melakukan apa yang diperlukan bahkan ketika rasanya tidak nyaman. Yang kedua, sebagai seorang pelayan, kita tidak bisa memilih kapan atau di mana kita akan melayani. Menjadi seorang pelayan berarti menyerahkan hak untuk mengendalikan jadwal Anda dan mengizinkan Allah untuk menyelanya kapan saja Dia membutuhkan Anda. Bapak Ibu sekalian, ini ciri seorang pelayan yang sejati. Pelayan yang sejati menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan interupsi, dia dengarkan dan dia lakukan. Memang Bapak Ibu sekalian, kalau tipe-tipe orang seperti saya begitu ya, agak susah sekali diinterupsi begitu ya. Karena pagi-pagi saya sudah punya jadwal, seret sampai malam begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada sesuatu nyelip di tengah-tengah begitu ya, itu memakan tenaga yang luar biasa untuk men-setting ulang semuanya begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya belajar, pada waktu saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, betulkah saya tawanannya Tuhan? Betulkah saya siap sedia diinterupsi oleh Tuhan? Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau ada interupsi begitu ya, saya perlu diam diri begitu. Perlu waktu sejenak untuk mengatur ulang, men-setting ulang, berpikir ulang tentang apa yang mesti saya kerjakan belakangnya. Nah Bapak Ibu sekalian, tapi Paulus sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Bersedia diinterupsi kapan saja, di mana saja, sedang melakukan apa saja. Itulah seorang pelayan Tuhan yang sejati. Yang keempat, rekan-rekan sekalian, pelayan sejati setia kepada pelayanan mereka. Dalam Matius dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyambut hambanya, dikatakan baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Makanya rekan-rekan sekalian, di surga nanti hanya ada dua kriteria pelayan, yang baik dan setia. Yang jahat dan yang pemalas itu bukan di surga tempatnya, Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, kesetiaan menjadi satu hal yang sangat penting di dalam sebuah pelayanan. Bagaimana kita bisa melihat kesetiaan Paulus dalam bagian firman Tuhan ini? Dikatakan dalam ayat yang ke-19b, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ini bukan hanya berbicara tentang gertak sambel Bapak Ibu sekalian, tetapi ini berbicara tentang aksi nyata. Orang-orang Yahudi bagaimana mereka mau membunuh Paulus. Tapi menariknya, kepada orang-orang yang mau membunuh dia, dalam ayat yang ke-21 dikatakan, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu saya perhatikan kata ini senantiasa begitu ya Bapak Ibu sekalian. Senantiasa bersaksi, dua kata ini begitu ya. Pakai kata dia martiromenos. Secara harafiah bisa diterjemahkan dengan tekun bersaksi. Di dalam ketekunan Bapak Ibu sekalian ada satu nilai yaitu kesetiaan untuk melakukan. Orang yang tekun sama dengan orang setia Bapak Ibu sekalian. Sekalipun orang-orang Yahudi mau membunuh Paulus, tetapi Paulus tetap setia bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Bahkan Bapak Ibu sekalian dalam ayat 24 dikatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita refleksikan dalam diri kita. Kalau kita dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, ada hal-hal yang membuat kita gak nyaman. Respon kita yang pertama apa? Udah pak, mundur aja lah. Orang gak nyaman, orang gak enak, ya udah pak, selesai aja pelayanannya. Gak mau lagi saya melayani pak. Kalau selama ada orang itu pak, aduh kayaknya gak pernah bener deh pelayanan. Udah dah, mendingan saya tunggu dia turun, baru saya naik pak. Begitu ya. Ini kucing-kucingan Bapak Ibu sekalian begitu. Tunggu dia turun, baru dia naik begitu ya. Atau misalnya ada slack sedikit. udahlah Pak, saya berhenti dulu sebentar, istirahat, sekolah aja ada istirahatnya Pak, masa pelayanan gak ada istirahatnya, begitu ya. Saya katakan pelayanan gak ada istirahatnya, Bapak Ibu sekalian, sampai mati masih tetap melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah kita setia dalam pelayanan yang kita kerjakan? Kalau situasinya gak nyaman, kalau situasinya gak menyenangkan, kalau situasinya membuat kita betul-betul bergumul, apakah Bapak Ibu sekalian masih tetap setia melayani Tuhan? Atau mulai baris, mundur, teratur, satu-satu, begitu ya. Udah, kamu keluar duluan, nanti saya nyusul, begitu ya. Nanti semuanya habis, gak ada yang pelayanan. Pasti Tuhan sediakan, itu iman kita Pak. Pasti ada yang gantikan saya. Iya Bapak Ibu sekalian, saya juga bingung kalau ada orang begini begitu ya. Pak, kalau saya mundur, pasti ada orang yang gantikan saya. Iya sih, tapi masalahnya ini Bapak ini loh, setia gak dalam pelayanan? Saya setia Pak, kalau semuanya tenang, senang, apalagi yang pelayanan semuanya hopengnya saya Pak, pasti saya setia Pak. 3 periode pun saya jalanin begitu ya. Tapi kalau satu aja bikin ngerecokin, aduh Pak, setia saya ada batasnya Pak. Bapak Ibu sekalian, mari kita bergumul dengan satu kata saja, kesetiaan. Setia gak Bapak Ibu sekalian? Waktu pelayanan Bapak Ibu sekalian gak menyenangkan. Waktu ada masalah, waktu ada percekcokan, waktu ada perselisihan, tetap bertahan gak Bapak Ibu sekalian dalam pelayanan? Bapak Ibu sekalian, para pelayan menyelesaikan tugas-tugas mereka, memenuhi tanggung jawab mereka, memegang janji mereka, menyelesaikan komitmen mereka. Mereka tidak meninggalkan pekerjaan separuh selesai, dan mereka tidak berhenti ketika mereka patah semangat. Bapak Ibu sekalian, pelayan yang setia ini yang dipuji Tuhan. Bukan pelayan yang pandai, bukan pelayan yang hebat, bukan pelayan yang luar biasa, tapi pelayan yang setia yang dipuji Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kesetiaan ada banyak makna, ada banyak nilai. Bapak Ibu sekalian, Mother Teresa dia pernah berkata begini, Tuhan memanggil saya bukan untuk sukses, tapi dia memanggil saya untuk setia. Bapak Ibu sekalian, adakah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia hari ini? Atau kita masih seringkali melihat siapa yang kita layani, dengan siapa kita melayani? Apakah suasananya menyenangkan? Apakah semuanya sesuai dengan keinginan saya? Apakah orang-orang yang dekat dengan saya yang melayani, jadi saya setia? Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pelayan sejati mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Dikatakan dalam ayat yang ke-31, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Satu kutipan yang pernah saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu pencapaian tanpa dedikasi. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus sungguh-sungguh berdedikasi dalam pelayanan yang dia kerjakan. Kenapa? Karena 3 tahun lamanya. 3 periode Bapak Ibu sekalian, kalau di sini begitu ya. Dia dikatakan siang malam dengan tiada berhenti-henti menasehati kamu masing-masing. Kamu masing-masing itu betul-betul Bapak Ibu sekalian, ada seorang penafsir yang mengatakan semua jemaat di Efesus itu ketemu dengan Paulus, dikunjungi satu-satu, dikuatkan, dinasehati, dihiburkan, ditambahkan pengetahuannya, dan seterusnya. Paulus betul-betul satu-satu dia kunjungi. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya orang yang tidak berdedikasi ketika dia mengunjungi, dia akan berpikir begini, orang yang gua kunjungin kaya apa enggak nih? Berpengaruh apa enggak nih di gereja? Majelis, pengurus, jemaat biasa, awam, atau siapa? Atau misalnya orang-orang yang tidak berdedikasi, Bapak Ibu sekalian, apakah pelayanannya banyak orang yang datang, yang menyaksikan, berapa orang yang hadir, begitu ya. Saya sempat dengar satu orang hamba Tuhan, kalau mau khotbah diundang, mesti ada batas minimal yang hadir. Hebat Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tidak mencapai batas minimal yang hadir, dia enggak mau khotbah katanya begitu ya. Saya bilang luar biasa ya hamba Tuhan ini begitu. Dia mesti ada batas minimal yang hadir begitu. Kalau enggak mencapai dia enggak mau khotbah. Sayanya di depan panggung atau enggak, di belakang layar atau mesti mimpin di depan, duduk kursi paling depan atau tidak. Atau kalau misalnya kita ketemu dengan pelayanan orang, kita mau mengunjungi orang itu, seperti yang tadi saya katakan, orang itu siapa? Majelis, pengurus, jemaat awam, simpatisan, jemaat yang baru sekali hadir, kaya atau enggak, berpengaruh atau tidak, lokasi pelayanannya enak atau enggak. Kemarin waktu saya ngobrol sama anak-anak remaja begitu ya, kok ini youth camp-nya di mana? Youth camp-nya di sana. Gimana lokasinya? Ada AC-nya enggak? Enggak ada. Spring bed ada enggak? Enggak ada. Kamar mandinya bagus enggak? Enggak bagus. Waduh, dia bilang begitu ya. Berpikir ulang begitu Ibu sekalian. Terus saya bilang begini, udah kamu ikut aja, kamu pasti seneng. Setelah lihat, dia yang paling seneng Bapak Ibu sekalian, setelah sampai sana begitu ya. Saya bilang, ini anak kemarin tanya, AC ada enggak? Enggak ada. Spring bed ada enggak? Enggak ada. Kamar mandi bagus enggak? Enggak bagus begitu ya. Enggak bagus dibandingkan kamar mandinya dia di rumah Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu sekalian, pelayan Tuhan yang berdedikasi mengerjakan setiap pelayanannya dengan semangat yang sama, dengan hati yang sama. Baik mau nyapu gereja atau dia jadi liturgis di depan sini, dia kerjakan dengan segenap hati, hatinya sama. Bukan ketika liturgis dia semangat membara, ketika suruh nyapu gereja, aduh kenapa sih gua mesti nyapu gereja? Kan ada Pak Yan nyapu gereja, udahlah biar dia nyapu gereja begitu ya. Atau misalnya ketika nata kursi. Satu pengalaman yang saya ingat Bapak Ibu sekalian, satu kali kebaktian ketiga, habis itu ruangan ini banjir. Masuk airnya, karpet digulung, semuanya berlomba-lomba. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, jemaat Cimone KU 3 membersihkan ruangan dengan dedikasi yang sama. Setiap majelis cincin celananya diangkat, lepas jasnya, bawa serok, bawa sapu, bawa lap, ngepel ruangan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya banjir nih pagi ini, Bapak Ibu sekalian diminta, ayo tolong bersihin ruang ibadah. Di situ terlihat dedikasi Bapak Ibu sekalian. Nyapu, bersihin, ngangkatin kursi. Bapak Ibu sekalian, apakah kita punya hati yang sama ketika kita melayani dengan pelayanan yang seperti itu dan ketika kita berada di depan mimbar, di atas mimbar. Apapun yang mereka kerjakan, para pelayan mengerjakan dengan sepenuh hati, baik pekerjaan besar ataupun kecil, dikerjakan dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, ketika dia membangkitkan Lazarus, ketika Tuhan Yesus naik di atas kayu salib, ketika bahkan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, saya percaya Tuhan Yesus melakukannya dengan dedikasi yang sama, dengan hati yang sama, dengan kesungguhan hati yang sama. Tidak ada sesuatu yang tidak pantas untuk dia kerjakan karena dia datang untuk melayani Tuhan. Bukan tanpa menghiraukan kebesarannya, tetapi karena kebesarannya dia mengerjakan hal-hal itu dan dia ingin kita mengikuti teladannya. Orang Kristen punya satu prinsip yang sangat luar biasa. Yang mau jadi pemimpin mesti jadi pelayan. Sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian, ketika seorang pimpinan mau melayani bukan karena dia menghiraukan kebesarannya, tetapi justru karena kebesarannya itu, pimpinan itu mau jadi pelayan. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus? Bapak Ibu sekalian, ini pencipta alam semesta, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan, mengerjakan pekerjaan budak, mengerjakan pekerjaan yang hina, membasuh kaki murid-muridnya, orang-orang yang degil, yang bebal, yang suka memberontak, yang gak ngerti-ngerti diajarin. Bapak Ibu sekalian, justru karena kebesarannya dia melakukan semuanya itu. Ciri seorang pelayan sejati pagi ini kita belajar melayani dengan tetap dan terus rendah hati, memperhatikan kebutuhan, punya kepekaan, kesigapan, memberikan diri mereka untuk melayani kepada Tuhan, setia kepada pelayanan mereka, mengerjakan setiap tugas dengan dedikasi yang sama. Seandainya saya berpikir, Tuhan lagi menyamar, Dia yang undercover bos di tengah-tengah gereja ini, Tuhan akan menemukan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pelayan yang seperti apa? Apakah Dia akan berkata, hai kamu hambaku yang baik dan setia? Atau Tuhan akan berkata, hai kamu hamba yang jahat dan malas? Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan menyamar dan hadir di antara kita, kira-kira Dia akan menemukan kita sebagai seorang pelayan yang seperti apa? Dan apa konsekuensi yang akan kita terima ketika Tuhan melihat kita hari ini sebagai seorang pelayannya? Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sesungguhnya kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hamba-hamba yang seringkali malas. Kami hamba-hamba yang jahat, yang pikirannya mau jadi bos. Ampuni kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami semua budak-budaknya Tuhan. Kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Seorang tawanan-tawanan Tuhan yang tidak memiliki hak bahkan untuk hidup sekalipun. Tapi kalau kami masih ada hari ini, Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada setiap kami. Kami bersyukur. Tuhan tolong setiap kami. Biarlah kami boleh belajar menjadi seorang pelayan yang sejati, pelayan yang tetap rendah hati, pelayan yang terus memperhatikan kebutuhan orang lain, pelayan yang mau memberikan diri seutuhnya kepada Tuhan, pelayan yang sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas dengan dedikasi yang sama. Tolonglah kami yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada setiap kami. Biarlah kami pakai seluruh waktu hidup kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.